floor one more time, and we're coming for the dinner. Mari kembali lagi ke lantai dansa, mari nyanyikan lagi lagu yang sama. Sudah ku nantikan kau begitu lama, dan ku jaga hati tetap menyala. Mari kembali lagi ke lantai dansa, mari nyanyikan lagi lagu yang sama. Sudah ku nantikan kau begitu lama, dan ku jaga hati tetap menyala. Begitu lama aku menunggu untuk bisa lagi berdansa denganmu, dan cukup lama aku menghilang. Oh kini ku datang, sambutlah aku dan kita berdendang. Oh, adakah engkau di sana saat ku luka? Dan adakah engkau di sana saat ku jatuh? Oh, adakah engkau di sana saat ku coba jaga sang api yang ku harap akan berbicara terus sampai akhir nanti, sampai akhir nanti. That's right. Go look into my face. Kembali lagi ke lantai dansa, mari nyanyikan lagi lagu yang sama. Sudah ku nantikan kau begitu lama, dan ku jaga hati tetap menyala. Mari kembali lagi ke lantai dansa, mari nyanyikan lagi lagu yang sama. Sudah ku nantikan kau begitu lama, dan ku jaga hati tetap menyala. Kawan, sambutlah kami datang, membangunkan semangat yang dulu pernah hilang, membesarkan api kecil yang hampir padam, walau sedikit tersati kita akan bangun. Bernyanyikan lagi lagu yang sama. Sudah ku nantikan kau begitu lama, dan ku jaga api tetap menyala. Mari kembali lagi ke lantai dansa, bernyanyikan lagi lagu yang sama.